Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira aba'd. Wa nahu indi dirhamun wa li watar multazamun fihi taqaddumul khabar. Wa nahu alwaw lisi'naf nahu mubtada. Indi dhorof muta'alliq bimahzuf khabar muqaddam. Dirhamun mubtada' mu'akhar. Wali jaru wa majrur muta'alliq bimahzuf khabar muqaddam. Qatar mubtada' mu'akhar. Multazamun khabar li nahu. Fihi jarun wa majrur muta'alliq bimultazam. Taqaddumu na'ib fa'il. Min multazam. Taqad wa huwa mudhaf al khabar mudhaf ilaih. Dan contoh indi dirhamun dan li watar mengharuskan padanya didahulukan khabar. Wa nahu indi dirhamun wa li watar multazamun fihi taqaddumul khabar. Nahu mudhaf jumlah indi dirham pada mahalnya atau majrur ya, alal hikayah. Atau antum takdirkan nahu qawlika berarti dia apa? Mansub. Ya. Wa nahu indi dirhamun wa li watar multazamun fihi taqaddumul khabar. Di sini beliau al-musannif rahimahullah menyebutkan tempat pertama dari tempat-tempat di mana khabar wajib didahulukan. Dhabitnya apa? Dhabitnya pada tempat yang pertama ini seperti mubtada'nya nakirah, tidak ada musawir kecuali didahulukannya khabar yang berupa ya dharaf ya atau jar majrur ya sant. Kaza idza 'ada 'alaihi mudmaru mimma bihi 'anhu mubinan yukhbaru. Kaza jarun majrur sifat muta'alliqun bi sifah li mawsufin mahdhuf. Jarun majrur muta'alliqun bi mahdhuf sifah li mawsufin mahdhuf. At-taqdir allazi yaltazimu taqaddumul khabari iltizaman ka hadzal iltizam. Ida zarf lima yustaqbal min az-zaman wa fi ma'na syart fihi ma'na syart. Ada fi'lun mad mabniun 'ala al-fath wa fa'iluhu dhamirun mustatir. Ada fi'lun mad mabniun 'ala al-fath 'alaihi jarun wa majrur muta'alliqun bi 'ada. Muzmaru fa'ilun fa'ilu ada marfu ala matrafi adhamma dhakhirah ala akhiri mimma bihi jaruna majrur muta'alikun bi'ada ma mausulah mabniin ala sukun fi mahalli jarin bihi anhu bihi anhu muta'alliqan bi yukhbar al-ati bi yukhbar al-ati mabniyan mubinan hal min majrur bi min al-majrur si bihi يخبر فعل مضارع مغير صيغة ونائب فاعله ضمير مستتر في جواز نقيره هو يعود إلى معنى البيت خلواتا معنى البيت Ya. Ya. Ketika. Ya. Ketika. Mudahnya aja, gimana? Ketika bersama. Ah, kembali kepada khabar itu mudahnya. Kalau susahnya, demikian pula apabila kembali kepada khabar dhamir yang bersama mubtada. Ya, yang mubtada tersebut dikhabari dengan khabar ini dalam keadaan dia menjelaskan dhamir tadi. Muter-muter tadi ya. Ya, ringkasnya tadi. Ya, ketika bersama mubtada ada dhamir yang kembali kepada apa? Khabar. Ya, khabar ini menjelaskan dhamir tersebut. Babnya apa ini? Yang kedua ini. Tempat yang kedua di mana wajib untuk mendahulukan apa? Khabar dari mubtada. Babnya apa? Ya tadi ya. Contohnya apa contohnya? Contohnya? Banyak contohnya apa? Hidari. Apa? Hidari sahibuha. Terus? Apa lagi? Mil'u ainin habibuha. Apa lagi? Ala tamrati mitluha zubda. Dihafalkan itu caranya. Ya. Ya fiddari, ya fiddari sahibuha di situ. Ya. Pada mubtadanya ada dhamir ha yang kembali kepada khabar. Ya, bagaimana? Ada kritikan enggak ucapan An-Nazim di sini? Di mana beliau mengatakan bersama dhamir tadi bersama mubtada tadi ada dhamir yang kembali kepada khabar. Ada kritikan enggak dari yang lain? Apa katanya? Ya, katanya yang lebih tepat, yang benar adalah bahwasanya dhamir yang bersambung dengan mubtada itu kembalinya bukan kepada apa? Khabar secara keseluruhan, tapi kepada sebagian dari apa? Ya, sebagian dari khabar. Ya. Mulabis ya bisa diterjemahkan juz. Ya, bagian dari apa? Khabar. Ya, meskipun insya Allah tidak masalah ya, tawassu'an karena dia bersambung dengan khabar, ya, sehingga dia dihukumi sebagai khabar. Ya, pada contoh tadi, fid dari sahibwa, gitu. Bersama mubtada ada dhamir yang kembali kepada sebagian dari khabar, yaitu ad-dar. Maka tidak boleh dikatakan apa? Sahibwa fid dar, kenapa? Karena kalau dikatakan sahibuha fiddar, maka dhamirha akan kembali kepada sesuatu yang ya mutaakhir apa? Lafzan wa rutbah. Dan itu tidak boleh. Kemudian bagaimana dengan ya daraba ghulamuhu zaida? Ada enggak yang membolehkan itu? Ada, sebagian membolehkan. Daraba ghulamuhu zaida. Ya, kenapa boleh padahal pada contoh ini juga daraba ghulamuhu zaida di situ dhamir ha kembali kepada zaid yang zaid ini mutaakhir lafzan wa rutbah. Jawabannya apa? Hah? Karena amilnya dhamir. Karena apa? Amilnya isim yang dhamir itu kembali kepadanya dan amilnya isim yang bersambung dengan dhamir satu apa? Ya, satu ya. Sama ya. Coba Jafar bilang, Pak. Kenapa boleh pada contoh daraba ghulamuhu zaida tidak boleh pada sahibuha fiddar ya? Amil sama apa? Amil sama. Amil apa? Amil siapa dengan siapa? Amil apa dengan apa? Yang sama. Haris. Apa bedanya tadi daraba ghulamuhu zaida dengan sahibuha fiddar? Kalau sahibuha fiddar enggak boleh. Kalau daraba ghulamuhu zaida boleh menurut sebagian. Ah. Jawabannya bagaimana? Karena ah, santai, bagus. Kemudian, Kemudian yang berikutnya, sahibu habidat bagaimana itu? Kenapa enggak boleh jawabannya? Karena kalau sahibu habidat enggak boleh, kenapa? Karena ya, dan isim yang bersambung dengan domir berbeda. Pada contoh tadi, sahibuha fiddar, fiddari sahibuha, amilnya sahibuha apa? Fiddari sahibuha, amilnya sahibuha apa? Sahib amilnya, yang merafakkan dia apa? Mubtada. Adapun fiddar, majrur, amilnya mana? Fiya. Difahami ya? Kaza idha yastawjibu tasdira, ka'ayna man alimtahu nasira. Saya bisa menghafal alimtahu ya. Silakan boleh juga alimtahu. Kada jarun wa majrur muta'alliq bi mahdhuf sifah limausuf mahdhuf. Idza dzarf zaman lima istaqbal min az-zaman yastawjibu fi'lun mudhari' marfu' bi dhammah wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'ud ila al-khabar. At-tasdira maf'ulun bi li yastawjib mansub bil fathah. Al-jumlah al-fi'liyah fi mahalli jarrin bi idafati idza ilaiha. Kaf jarah li qawlin mahdhuf aina isim istifham mabni ala al-fath fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Man isim mausul mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada mu'akhar. Alim tahu fi'lun wa fa'il wa maf'ulun bih awal. Alim tu fi'lun mad alima fi'lun mad mabni ala sukun litisalihi bidomir raf'in mutaharrik. Watta domir mutasil mabni ala dom fi mahalli raf'in fa'il. Walha domir mutasil mabni ala dom fi mahalli nasbin maf'ulun bih awal. Nasira maf'ulun bih tani li'alim. Demikian pula jika khobar itu menuntut sadar kalam, seperti menuntut di permulaan ucapan kalimat, seperti aina man alim tahu nasir. Asma usyar. Isim alau istisnaf al khabara istinafiyah الخبر مفعول بمقدم وهو مضاف محصور مضاف إليه قدم في الأمر فعل أمر وفعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت أبدا منصوب على الظرفية kama kaf jara ma manafiyah kakali madhu ma manafiyah lana la jar majur muta'alliq bi madhu khabar muqaddam illa ada tu istisna. Iya meluak. Istibah mutada mu'akhar huwa mudhaf ahmada mudhaf ilaih majrur alamatu jarihi fathah niyabatan anil kasrah li'annahu mamnu'un as-sarf. Mana ya Pak Ja'far? Wa khabaru nasuri qaddim abada kama lana illa tibau ahmada. Khabar yang mahsur, salah terjemahnya. Ini jangan salah faham ini. Apa terjemahnya? Wa khabaru al-mahsuri qaddim abada, yang dimahsur khabarnya itu mubtadanya. Coba terjemah lagi. Wa khabaru al-mahsuri qaddim abada, dahulukanlah. Gitu. Al-mahsur sifat dari al-mubtada. Ya, dahulukanlah khabar dari mubtada yang dihasar. Yang dihasar apanya? Yang mubtadanya. Seperti malana illa tibau ahmada. Di sini dikatakan illanya ya mulghah. Kenapa? Siapa yang tahu? Illa yang mulghah disebut dengan apa? Istitsna apa? Mufarrag. Ya. Kenapa di sini? Karena datangnya dia pada kalam yang ya, naqis, manfi. Ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Ya. Contohnya apa Ja'far? Ma selain malana illa tibau ahmada. Inna ma fid dari zaidun ya Hasan. Sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan? Di situ ada contoh tambahan tuh untuk melengkapi yang disebutkan dalam syarah halaman 229 tuh, nomor 1 itu melengkapi contoh tadi daraba ghulamuhu zaida itu ada. Saya tadi mau baca cuma terlewat jauh, hanya baca sendiri aja itu. Jazabanuhu abul ghailan an kibar, sudah pernah lewat kan ini di balagho itu kan. Jazabanuhu abul ghailan an kibar wa husni fi'lin kama yajza sinin mar. Ya, di sini banuhu ha kembali kepada aba al ghailan. Ini kalam balagho termasuk apa ini? Kalam yang fasih atau tidak? Kalau fasih kenapa? Karena di situ ya milisi yang masyhur. Di situ dhamir kembali kepada apa? Kembali kepada yang terakhir lafdhan dan utbah. Dibolehkan oleh sebagian. Ataupun kalau dilarang sama sekali, sepakat ahli nahu dilarang, maka itu bukan dikatakan kalam yang wirfasih, tapi apa? Kalam yang hasid. Ya. Juga diantara contohnya, kasahilmuhu dhal hilmi athwaba su'dadi waraqqa nadahu dhan nada fi dhural majidi. Ya. Kasahilmuhu. Ya. Kesabaran dia mengenakan kepada pemilik kesabaran itu athwaba su'di. Aswaba su'dad, pakaian kemuliaan. Waraqqa nadahu, dan kedermawanannya mengangkat derajat dan nada pemilik kedermawanan itu fi dhura al-majdi, pada puncak kemuliaan. Gila baca ya. Baik, kita sekarang masuk ke bait berikutnya. Pembahasan tentang pembuangan mubtada dan khabar. Apa disimpulkan dulu ya yang sudah lewat? Pembahasan sudah lewat. Tentang apa? Khabar. Hukum asal pada khabar apa? Ya, diakhirkan. Ya, boleh tidak untuk didahulukan? Boleh ketika tidak ada apa? Al-labas. Tidak ada al-labas. Ya. Contohnya apa? Yang boleh didahulukan? Ya, zaidun indaka. Indaka zaidun. Ya, sama. Dan masih banyak silahkan dicontohkan. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua dari khabar adalah apa? Wajib untuk diakhirkan. Di berapa tempat ini terjadi? Di 5 tempat. Yang pertama yang disebutkan dalam syarah ada 5 tempat. Yang pertama ketika ketika sama-sama ma'rifah atau nakirah tanpa ada ya penjelas yang menjelaskan, satunya mubtada ataupun khabar. Kemudian yang kedua ketika khabarnya berupa fi'il yang merafa'kan dhamir yang kembali kepada mubtada. Ketika khabarnya ada fi'il yang merafa'kan dhamir mustatir yang kembali kepada mubtada. Yang ketiga, ketika apa? Ketika khabarnya dihasar, ya, tempat Apa? Ketika? Enggak ada. Oh ya, ketika mubtadanya bersambung dengan lam libtida, kemudian ketika mubtadanya ya menetapi apa? Sadr kalam. Ditambahkan lagi apa lagi? Ya, ketika khabarnya bergandengan dengan fa. Kapan khabar boleh bergandengan dengan fa? Ketika mubtadanya mirip syarat dalam hal keumuman dan bermakna istiqbal. Contohnya apa? Alladzi ya'tini falahu dirhamun. Apalagi ketika khabarnya dimasuki ba zaidah. Ya. Ma zaidun bi qa'imin. Masih ada lagi enggak? Apa? Ketika khabarnya datang sebagai khabar dari mudhan mundu ya. Ma ra'aitu zaidan mudh yauman. Kalau kita jadikan mudnya sebagai mubtada, yauman sebagai khabar, maka tidak boleh yauman didahulukan. Apa takdirnya? Mudi yauman. Amadu in khita'i ar-ru'yah. Ya, yauman. Kemudian yang berikutnya, keadaan khobar adalah khobar yang wajib didahulukan. Ya kan? Ya, barusan kita lewatkan. Ya sudah, harus ini merujak lagi ini. Kemudian wa hadzu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man 'indakuma wa fi jawabi kayfa zaidun quldani fa zaidun istughni 'anhu idh 'urif. Membuang apa yang sudah diketahui, baik mubtada ataupun khabar, kalau sudah diketahui, ya, jaiz boleh. Membuang apa yang telah diketahui dari mubtada ataupun khabar itu boleh. Ya, romnya jelas kan? Kama taqul, sebagaimana yang kamu katakan, sebagaimana kamu katakan, ma di sini ma masdariyah. Seperti berarti takdirnya apa? Takwilnya? Ka qaulika. Iya. Kama taqul ka qaulika. Sebagaimana kamu katakan Zaid. Iya, setelah ya ucapan man indakuma. Siapa yang ada di sisi kalian berdua? Kamu jawab Zaid. Apa yang dibuang di sini? Man indakuma, ada siapa di sisi kalian berdua? Zaid. Yang dibuang apa di sini? Ya. Mubtada khabarnya. Khabarnya kan. Ya ini apa? Zaidun indi. Atau indi zaidun. Paham gak ini? Sebagaimana kamu katakan zaidun setelah ucapan temanmu. Man indakuma. Ada siapa di sisi kalian berdua? Ini zaidun. Ini zaidun indi. Tercukupi dengan apa? Ya soal. Pertanyaan tadi. Ya dalam prakteknya juga seperti itu. Ya. Di rumah kamu ada siapa? Zaid. Ya. Jarang kita di rumah saya ada Zaid. Jarang ya, Zaid aja. Kemudian wa fi jawabi kaifa Zaidun quldani, dan pada jawaban dari pertanyaan kaifa Zaid. Ya. Bagaimana kabarnya Zaid? Maka jawablah quldani. Katakanlah dia danif, dan itu sakit-sakit yang menaun karena al-ishq ataupun selainnya. Ya. Penyakit apa? Kalau ala isyak, ha? Iya. Atau selainnya yang dia berkepanjangan gitu. Fa zaidun istughni anhu iz'urif. Ya, fa zaidun istughni anhu iz'urif. Dan Zaid istughni anhu, tercukupi darinya, yakni tidak perlu disebutkan lagi. Ya. Iz'urif, karena sudah diketahui. Cukup dia Zaid danif. Kaifa Zaidun? Kaifa Zaidun? Kaifa Zaid? Jawabnya danif. Dan tidak perlu ya disebutkan lagi Zaidun danif. Iz'urif, karena sudah diketahui siapa yang danif di sini. Ya. I'rabnya jelas? Ya. Id itu dzaraf muta'alliq di ustughniya. Insyaallah jelas ya ini. Harus ini faedah tambahan dari Al-Khubari. Katanya danif maribun min al-ishqi aw ghairihi maraban mulaziman. Iya. Maribun min al-ishqi. أو غيره مرضا ملازما كما في القاموس. مدين وهذا الجواب جواباً إني يعني دانف مبني على قول السيرافي تبعون لأتس pendapatnya Syairofi dan Al-Akhfash. Ya. Itu bahwasanya annahu yustafham bi kaifa 'anil ahwal. Ditanyakan dengan kaifa 'anil ahwal, tentang keadaan-keadaan, wasifat dan juga sifat-sifat. Ya. Wa laysa dhurfa, bukan tentang dhurf. Ya, bagaimana i'rabnya? Katanya wa dhabitu i'rabiha, batasan i'rabnya hina idzin, ketika itu adalah, ya kalau didengarkan aja enggak apa-apa, annaha in lam yustaghna 'anha ma ba'daha fa mahalluha bihasabihi. Ya. I'rabnya kaifa, bagaimana? Ini sedang menjelaskan tentang i'rabnya kaifa. Lihat babitnya. Wa dhabitu i'rabiha hina idzin annaha, itu bahasa kaifa. In lam yustaghna 'anha, kalau dia dibutuhkan tidak bisa tercukupi darinya, apa istilahnya, fa mahalluha bihasabi, maka mahalnya tergantung, ya, dan mahalnya raf'an, rafa fi contoh kaifa anta, kaifa anta di sini kaifa mahalnya rafa, ya, kenapa? Nah, sekarang setelah, yang setelah antaknya bisa tercukupi enggak tanpa kaifa? Tidak bisa kan sendirian. Pada contoh ini kaifa diiras sebagai apa? Khobar. Ya. Nasban, dan diiras nasab kaifanya. Pada contoh kaifa kunta. Kaifa kunta. Jawabannya juga ngikuti ya. Kaifa kunta. Itu maribo, ini kuntu maribo. Juga yang semisal ini, kaifa bonanta zaidan. Kaifa bonanta zaidan. Mansub di sini kaifa. Sebagai apa? Kaifa bonanta zaidan. Maful bih, tanin. Ya. Jadi saya ulangi, i'rabnya kaifa itu dilihat. Apakah kalam yang setelah kaifa itu masih butuh kepada kaifa? Apa tercukupi dari kaifa? Kalau dia tercukupi dari kaifa, maka i'rabnya bisa rafa sebagai khobar pada contoh apa tadi? Kaifa anta. Dan nasab pada contoh kaifa kaifa kunta. Kaifa kunta nasab sebagai apa ini? Kaifa kunta. Kaifa sebagai i'rabnya. Khabar yang berkana itu kaifa kunta. Tercukupi enggak jumlah dari kaifa? Ya tidak, dia khabar kok dibutuhkan, iya kan? Khabar kana. Kemudian juga seperti itu juga kaifa bananta zaida. Tercukupi enggak jumlah bananta zaida tanpa kaifa? Tidak bisa, kenapa? Kaifa maful bi yang keduanya. Ya. Adapun kalau jumlah yang setelah kaifa tercukupi dari kaifa, maka mahalnya nasab terus. Ya, wa in istughniya 'anha, adapun kalau jumlah yang datang setelah kaifa sudah sempurna gitu, tanpa kaifa, maka mahalnya kaifa nasab selalu. Nasabnya sebagai apa? Imma alal hal, bisa sebagai hal. Contoh kaifa ja'a Zaidun. Lihat. Kaifa ja'a Zaidun. Jumlah setelah kaifa apa? Ja'a Zaidun. Sempurna belum? Sempurna tanpa kaifa kan? Ya, kalau seperti ini maka dia masih mansub. I'rabnya. Imma alal hal, bisa sebagai hal. Kaifa isim istifham mabni ala fathi fi mahalli nasbi hal itu. Atau ala al-maf'ulil mutlak, atau dia dibawa sebagai maf'ul mutlak. Ya. Seperti dalam ayat kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sudah sempurna kan jumlah setelah kaifanya kan? Fa'ala rabbuka bi ashabil fil, maka dia diiras sebagai apa? Hal atau maf'ul mutlak. Ya, takdirnya berarti kalau maf'ul mutlak ayya fi'lin fa'ala gitu. Ayya fi'lin fa'ala. Coba yang misalnya ini fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Sama. Ya, paham ya? Jadi i'rabnya apa? Kaifa gitu. Bagaimana i'rabnya kaifa? Dilihat, ya dilihat jumlah setelah kaifa atau kalam setelah kaifa tercukupi tidak dari kaifa. Kalau tidak tercukupi, i'rabnya bisa rafa, ya kan? Sebagai khabar, bisa mansub sebagai khabar kana atau yang lainnya. Tapi kalau kalam setelah kaifa yang sempurna tanpa kaifa, kaifa maka mesti apa kaifanya? Mansub sebagai ya sebagai hal atau maf'ul mutlak. Ya, kaifa ja'a Zaidun? Zaid, bagaimana Zaid datangnya naik apa gitu loh. Ya. Berarti kalau misalkan ditakdirkan hal, apa takdirnya? Kaifa ja'a Zaidun berarti fi ayyi hal, ya kan? Fi ayyi halin ja'a Zaidun. Marwan sudah menghilang. Ya. Kalau dia maf'ul mutlak takdirnya apa berarti? Ayya maji'in berarti ya. Kedatangnya seperti apa gitu. Ya, sekarang kita masuk ke syarahnya. Dan di sana ada qaul yang lain ya. Kaifa i'rabnya? Di bahasa Arabnya atau bagaimana? Penjelasannya saja atau Arabnya? Hah? Arabnya. Ini pendapatnya siapa tadi? As-Sirafi, As-Sirafi dan Al-Afash. Annahu yustafhamu bi kaifa 'anil ahwali was sifati. Ya. Qaul As-Sirafi wal Akhfash annahu yustafham bi kaifa 'anil ahwal was sifat wa laysa dhurfan. Titik wa babitu i'rabiha hina idzin. Ya. Cepat ya. In lam yustaghna anha ma ba'daha, ma di sini naibul fa'il dari istaghna, in lam yustaghna anha hakamat berkaifa, in lam yustaghna anha ma ba'daha fa mahalluha bihasabihi raf'an fi kaifa anta bil khabariyah nasban fi kaifa kunta kadhalik wa kadha fi kaifa dhananta zaidan ala annaha maf'ulun thanin. Sebelum itu. Lanjut. Ya, raf'an fi kaifa anta bil khabariyah wa nasban fi kaifa kunta kadzalik. Wa kadza fi kaifa dhananta Zaidan ala annaha maf'ulun thanin. Wa in istughni 'anha nayni. Fa mahalluha an-nasb. Ya, antum diringkas sendiri juga enggak apa-apa ya. Yang penting paham. وإن استغني عنها فمحلها النصب أبدا إما على الحال ككيف جاء زيد أو على المفعول المطلق نحو كيف فعل ربك. Tambahan saja ya. Barangkali ada كيف secara i'rabnya bagaimana gitu kan. يحذف كل من المبتدأ والخبر إذا دل عليه دليل. Masing-masing dari mubtada dan khobar dibuang apabila ada dalil yang menunjukkan kepadanya. Sifat pembuangannya jawazan atau wujuban. Ya. Boleh jawazan, boleh apa? Kadang jawaz sifatnya, kadang wajib. Ya. Masing-masing dari mubtada dan khobar itu dibuang apabila ada dalil yang menunjukkan kepadanya. Dan sifat pembuangannya jawaz atau wujub. Fa dzakara fi hadzainil baitaini al-hadza jawaza. Maka beliau pada dua bait ini menyebutkan ya menyebutkan pembuangan yang sifatnya jawaz. Fa misalu hadzil khabari an yuqal, contoh pembuangan khabar adalah ketika dikatakan mana indakuma, maka kamu jawab Zaidun. At-taqdir Zaidun indana. Ya. Zaidun indana. Indana Zaidun atau Zaidun indana? Hah? Zaidun indana. Sesuai dengan urutan apa? Pertanyaannya tadi man indakuma, Zaidun indana. Wa mitluhu fi ra'yin, yang semisal ini juga. Apa maksudnya semisal ini? Hah? Semisal apa? Ya, semisal tadi man indukuma ya, ini Zaidun. Fi ra'yin, menurut satu pendapat, yaitu pembuangan yang sifatnya jawaz. Kharajtu fa idza sab'u. Ya. Kharajtu fa idza sab'u, saya keluar tiba-tiba ada binatang buas. At-taqdir, takdirnya adalah fa idza sab'u hadirun. Ya. Dibuang apanya di sini? Khabar. Menurut satu pendapat. Di situ ada rincian pendapat yang lain. Mau dibaca enggak ini? Tentang idza hujayyah. Kita baca ya. Idza fi hadzal mitsali wa nahwihi tusamma idzal hujayyah. Idza pada contoh ini dan yang semisalnya dinamakan dengan idzal hujayyah. Walil ulama'i fiha khilaf. Ada khilaf di antara ulama terkait dengan idzal hujayyah. Ahiya harfun am dharf? Apakah dia huruf atau dharf? Walladzina qalu hiya dharf, mereka yang mengatakan bahwasanya apa? Idza hujayyah adalah dharf. Kalau dharf berarti apa? Hah? Isim atau huruf? Ya, isim. Yang menyatakan bahwasanya idza adalah dharf, ikhtalafu, berselisih. Ya, banyak perselisihan. Ahiya dharfu zaman am dharfu makan? Apakah dia dharf zaman atau dharf makan? Faman qala hiya dharf, ini diperhatikan baik-baik ya, setelah itu anda langsung dipahami simpulannya. Faman qala hiya dharf, yang menyatakan bahwasanya dia adalah dharf ya, ja'alaha khabaran muqaddama, maka ia menjadikan dia sebagai khabar muqaddam. Wa ja'ala al-ism al-marfu' ba'daha mubtada mu'akhkhar, dan menjadikan isim yang marfu' setelahnya sebagai mubtada mu'akhkhar. Ya. Mubtada mu'akhkhar. Berarti tadi bacaan fa idza sab'u, iranya bagaimana berarti? Kalau menurut pendapat ini? Ya, as-sab'u sebagai ya mubtada mu'akhkhar, idza sebagai apa? Khabar dharf bentuknya. Wa ka'anna al-qa'il qad qala, maka seolah-olah al-qa'il qad qala, si pembicara mengatakan ala taqdiri annaha dharfu zaman, di atas penakdiran bahwasanya dia idza al-fujai adalah dharfu zaman, takdirnya kharajtu fa fi waqti khuruji al-asadu. Tuh. Saya keluar dan di waktu saya keluar ada singa. Nah, itu takwil dari apa? Idza al-fujai fi waqti khuruji al-asad, di atas sebagai apa? Mubtadanya. Aw qala atau berkata ala taqdiri anha dharfu makan, kalau ditakdirkannya dharf makan bukan zaman. Kharajtu fa fi makani khuruji al-asad, saya keluar tiba-tiba di tempat keluar saya ada apa? Singa. Bisa memungkinkan dua-duanya ya, zaman dan makan. Nah itu irohnya sama, cuma dharfnya beda. Ya, paham ini? Jadi biar langsung nanti bisa menyerap difahami. Ya, idza al-fujayyah ada khilaf enggak? Ada khilaf. Sebagian mengatakan apa? Huruf. Sebagian yang lain mengatakan dharf. Yang menyatakan dharf ada khilaf enggak? Ada. Ada yang menyatakan dharfnya dharf zaman, ada yang menyatakan dharfnya dharf makan. Ya, mereka yang menyatakan bahwa idza adalah dharf, maka i'rabnya dia sebagai apa? Khabar muqaddam. Ya, dan isim marfu' lainnya sebagai mubtada mu'akhkhar. Ya. Ya, takwilannya seperti ini, tinggal ikuti aja. Kharajtu fa fi makani khuruji. Misalkan dikiaskan aja lah, kalau selain kharaja apalagi, misalkan dhahabtu fa fi makani dhahabi gitu. Wa la hadza ala hadha alwajhi bi shiqqayhi, maka tidak ada pembuangan di atas dua sisi ini, bi shiqqayhi, dengan dua tadi bagiannya, ada menyatakan dharfu makan atau dharfu zaman, tidak ada hadaf ya kan. Itu bagusnya tidak ada hadaf. Wa man qala hiya harf, ada pun yang berpendapat bahasanya idza al-fujaiyah adalah apa? Huruf, maka ja'ala al-ism al-marfu'a ba'daha mubtada'an khabaru mahdhuf. Maka ia menjadikan isim yang marfu' setelahnya sebagai mubtada dan khabarnya mahdhuf. Ya, takdirnya kharajtu fa idza al-asadu mawjudun. Saya keluar tiba-tiba ya singa, tiba-tiba ada singa gitu. Ya. Aw hadirun aw nahwu dzalik. Ya. وهذا الوجه الذي عانه الشارح بقوله في رأي. Sisi inilah yang dimaksudkan oleh asy-syarih dengan ucapannya fi ra'yin. Ya, jelaskan ini. Ya. Ya, bolehlah. Yang mana saja. Yang penting maknanya pas, ya. Ya, kemudian fa idza as-sab'u hadirun qala asy-syair, berkata seorang penyair, nahnu bima indana wa anta bima indaka radin wal ra'y mukhtalif. Ya. Contoh dari apa ini? Pembuangan? Khabar yang sifatnya apa? Jawazan, boleh. Ya, tentunya ketika ada dalil, ya. Dalil, apakah dalilnya sifatnya lafzi atau maknawi dari makna? Nahnu bima indana, kami dengan apa yang ada di sisi kami, wa anta bima indaka radin, dan kau dengan apa yang ada di sisimu radin, rela. War ra'yu mukhtalif, meskipun ra'yu pandangannya berbeda. Di sini mana khabarnya nahnu? Tidak ada kan? Yang ada khabarnya anta kan? Anta bima indaka radin. Kamu dengan apa yang ada di sisimu menerima. Nahnu bima indana, mana khabarnya di sini? Mahdhuf. Tercukupkan dengan apa? Khabar, disebutkannya khabar dari mubtada yang kedua. Takdirnya apa berarti? Nahnu bima indana radun. Iya kan? Takdir nahnu bima indana radun. Di situ ada faedah tambahan. Asy-syahid di situ. Asy-syahidu fi nahnu bima indana haitsu hadzafa al-khabar ihtirazan 'anil 'abathi wa qasdan al-ikhtisari ma'a dhiqi al-maqam. Ya, nahnu bima indana, di mana di situ penyair membuang khabarnya karena berjaga-jaga dari al-'abath, kesia-siaan, wa qasdan, dan juga ya dengan tujuan meringkas, ma'a dhiqi al-maqam, bersama dengan keadaan yang sempit, tempatnya sempit. Min qawlihi, yaitu dari ucapannya, nahnu bima indana, walladhi ja'ala hadzahu sa'igha'ah, yang menjadikan pembuangan ini boleh dan mudah adalah dalalatu khabaril mubtada isani alaih, penunjukan khabar mubtada yang kedua kepada khabar dari mubtada yang pertama yang dibuang itu. Paham kan ini? Hah? Paham? Wa'alam awwala. Ya, serius belajarnya ya. Ya, kalau sering hantuk pasti kurang serius. Fakih mana kelihat? Atau saya ada di sini, Fakih. Ditanyakan nanti ya. Nanti kalau enggak ada alasan suruh ketemu saya sana. Kantor. Wa'alam awwala anna al-hadza min al-awwal li dalalati tsani 'alaihi syadz. Ketahuilah yang pertama bahwasanya pembuangan khabar dari mubtada yang pertama karena sudah ditunjukkan oleh khabar dari mubtada yang kedua itu syadz. Paham ini? Ya. Enggak usah diulang-ulang ya. Wal aslu al ghalib huwa al hadzu min al tsani li dalalati al awwal 'alaihi. Wal asl, hukum asal dan itu yang paling sering adalah membuang khabar dari mubtada yang kedua karena sudah ditunjukkan oleh khabar dari mubtada yang pertama. Umumnya kan demikian. Iya. Jadi syadz jarang lah, ya jarang. Kemudian wa'lam thaniyan anna ba'd al-ulama arada an yaj'al hadha al-bait jariyan 'ala al-asl al-madhkur fa za'ama anna radin fi shatr thani min al-bait laysa khabaran an anta bal huwa khabarun an nahnu alladhi fi awal al-bait wa dhalika bina'an 'ala anna nahnu lil-mutakallim yu'azzim nafsahu wa hadha kalamun ghayru sadid li'anna nahnu wa in kana kama za'ama al-mutahammil lil-mutakallim al-mu'azzim li nafsihi fa ma'nahu hinaydhin mufrad tajibu fiha al-mutabaqah wa hadhihi an-nazar ila lafdhiha fayakhbar anhu bil jam'i kama fi qouli ta'ala wa nahnu al-warithun. Jadi ada sebagian yang menyatakan radin itu khabarnya nahnu. Itu. Kok bisa? Iya, karena nahnu itu mufrad, cuma dia mengagungkan dirinya sendiri. Tapi itu enggak boleh. Harus juga mutabaqah. Seperti inna nahnu nazzalna adz-dzikra, nazzalna. Juga wa nahnu al-warithun. Ya, ini enggak begitu penting. Lemah pendapat ini. Yang menyatakan bahwasanya radin khabarnya apa? Nahnu, kemudian khabarnya antanya mahdhuf. Ya, alasannya apa katanya? Karena nahnu di situ meskipun jamak tapi untuk mufrad, satu orang yang dia membesarkan dirinya. Tapi itu terbatalkan. Ya, meskipun nahnu untuk satu orang yang membesarkan dirinya harus mutabaqah. seperti dalam ayat nahnu wa nahnul waritsun. Siapa? Ya Allah saja. Wa nahnul waritsun, yang menjadi pewaris. Wa misalu hazil mubtada'i an yuqal, di antara contoh pembuangan mubtada' yang sifatnya jawazan adalah ya kaifa Zaid? Bagaimana keadaan Zaid? Fataqul, maka kamu jawab sahih, sehat. Atau disebutkan ya apa? Mubtada'nya huwa sahih. Wa in syi'ta sarrahta bi kulli wahidin minhumā faqulta Zaidun 'indana wa huwa sahih. Jika kalau kamu mau, silakan kau tegaskan masing-masing dari mubtada dan khabar itu yang dibuang dengan dikatakan Zaidun 'indana atau wa huwa sahih atau huwa sahih. Ini jelas insyaallah. Wa mithluhu qawlu ta'ala, yang semisal ini, semisal apa dari pembuangan apa? Khabar yang sifatnya jawazan karena ada dalil yang menunjukkan kepada khabar itu. Ya, contoh man 'amila salihan, pembuangan apa? Mubtada yang sifatnya jawazan, ya. Man 'amila salihan fa li nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Niat fa li nafsihi, li nafsihi, syai'nya di situ. Fa 'alaiha, 'alaiha itu khabar kan? Li nafsihi jar majrur khabar, 'alaiha jar majrur khabar. Mubtada-nya mana? Mahdhuf, dibuang jawazan karena sudah terfahami maksudnya fali nafsi, lihat dari maknanya saja dia. Siapa yang dia beramal soleh, maka untuk dirinya. Apa untuk dirinya? Yang amal soleh tadi, pahalanya untuk diri sendiri. Dan barang siapa berbuat jelek, maka akan merugikan diri sendiri. Apanya? Ya kejelekan tadi. Sehingga takdirnya man amila solehan fa amaluhu li nafsi. Siapa yang dia beramal soleh, maka amalan soleh tadi ya untuk diri sendiri, untuk dirinya sendiri. Waman asa'a faisa'atuhu 'alaiha, kalau dia berbuat jelek maka kejelekannya ya menimpa dirinya sendiri. Nah itu fali nafsi, ya. Kenapa demikian? Ya karena dia kan jawab syarat. Yang namanya jawab syarat harus jumlah bentuknya, betul enggak? Man itu apa? Isim syarat kan. Jawabnya jawab syaratnya mana? Fali nafsi. Yang namanya jawab syarat boleh enggak mufrad? Ya enggak boleh, harus jumlah. Sehingga kalau disebutkan di situ ada yang sepertinya bahirnya mufrad, maka ketahuilah itu jumlah bukan mufrad, ada yang mahdhuf. Iya. Maka fali nafsi yakni fa'amaluhu li nafsi. Sehingga i'rabnya li nafsi itu jar majrur khabar lil mubtada al mahdhuf. Kemudian bil jumlah ismiyah fi mahali apa? Jazmin, jawabu syarat. Qila yakni ditambahkan lagi terus. Waqad yuhdaful juz'ani a'nil mubtada'a wal khabar. Terkadang dibuang dua bagian sekaligus, yakni mubtada dan khabar dibuang. Ya. Lidalalati 'alaihima, karena ada dalil yang menunjukkan kepada mubtada dan khabar yang dibuang. Jadi kalau ada dalil yang menunjukkannya, bukan hanya boleh membuang mubtada atau khabar, bahkan boleh dibuang dua-duanya. Ya. Untuk meringkas. Kaqaulihi ta'ala, seperti contoh ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض واللائي يئسن. Dan para wanita yang sudah terputus dari haid, dari kaum wanita di sisi kalian, إن ارتبتم, kalau kalian ragu, فعدتهن, maka iddah mereka adalah ثلاثة أشهر, 3 bulan. Demikian pula yang belum haid. Ya di sini wallahi lam yahidun. Ya. Lihat. Ya. Ai fa'iddatuhunna thalathatu ashhur. Ada ini buang mubtada khabar. Lihat konteksnya. Sebelumnya wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur. Kemudian wallahi lam yahidun tidak disebutkan. Tapi dari maknanya kan jelas ya. Yani fa'iddatuhunna thalathatu ashhur, sama juga. Fa'iddatuhunna thalathatu ashhur, iddatu mubtada, thalathatu khabar, dibuang dua-duanya. Fahadzafa al-mubtada wal khabar, maka dibuang di sini mubtada dan khabar. Fahudzifa al-mubtada wal khabar. Ya boleh hadzafa, hudzifa. Yaitu apa? Fa'iddatuhunna thalathatu ashhur. Dibuang. Jadi aslinya wallahi lam yahidna fa'iddatuhunna thalathatu ashhur, cuma dibuang. Ya, mubtada khabarnya. Kenapa li dalalati ma qablahu alaihi? Karena yang sebelumnya ini irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur, sudah menunjukkan kepadanya. Kemudian wa inna ma hudhifa li wuqu'ihima mawqi' mufradin, dan hanyalah mubtada khabar di sini dibuang karena dia menempati posisi isim mufrad. Ya, menempati posisi isim mufrad. Wa dhahiru, bahkan yang dhahir, annal mahdhufa mufradun. Ya, jadi qaul yang pertama, ya kenapa dia dibuang? Karena dia menempati posisinya apa? Isim mufrad. Wa dhahir annal mahdhufa mufrad, bahkan yang dhahir, pendapat yang lain berarti ya. Kalau tadi kan apa? Khabarnya jumlah, ya kan? Khabarnya jumlah, mubtada khabar dibuang. Kenapa? Karena dia menempati posisi khabar mufrad. Ya, karena dia menempati posisi mufrad. Yang kedua, yang mahdufnya itu mufrad, bukan jumlah. Berarti tidak ada syahid di sini, ya kan? Kalau mufrad apa takdirnya? Berarti wallahi lam yahidna kadhalik. Wallahi lam yahidna kadhalik. Ya, kadhalik kan dia berkaitan dengan mahduf. Kainul mufrad, kan? Nah, itu yang kedua berarti. Jadi yang pertama tadi apa? Pendapat yang pertama, yaitu bahwasanya di sana ada mubtada dan khabar yang dibuang, yaitu ada syai di situ. Yang kedua menyatakan bahwasanya khabarnya mufrad, berarti tidak ada syai di sini. Iya. Berarti kalau wallahi lam yahin kadzalik, khabarnya mufrad, berarti ini buang apanya saja di sini? Iya, khabarnya saja. Iya kan? Mubtadanya allahi. Kemudian ada yang berikutnya. Ini yang ketiga berarti. Wa qawluhu wallahi lam yahidna ma'tufun ala wallahi ya'isna. Ucapan wallahi lam yahidna ini diatofkan kepada allahi ya'isna yang pertama. Ma'tuf ya kepada apa? Wallahi ya'isna. Ya. Kalau demikian ya tidak ada khabar yang mahduf. Seolah-olah dikatakan wallahi ya'isna minal mahidhi. Ya, wallahi lam yahidna min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna. Jadi fa'iddatuhunna itu yang disebutkan adalah khabar bagi allahi dan ma'tufnya allahi lam yahidn. Paham enggak? Ya. Jadi kalau menurut yang ketiga tidak ada yang mahduf. Ya, tidak ada yang mahduf. Kok bisa iya? Karena allahi lam yahidn itu diatufkan kepada allahi ya'isna, ma'tuf. Cuma dia diakhirkan gitu penyebutannya. Khabarnya mana? Khabarnya fa'iddatuhunna thalathatu ashhur. Itu khabarnya allahi dan allahi yasna dan allahi lam yahidn. Saya paham enggak? Jadi pada ayat tadi ada berapa ihtimal? Ya, 3 ihtimal. Idza wujida al-ihtimal bagaimana? Tak boleh sidlal ya. Kemungkinan yang pertama, ya khabarnya mubtada khabarnya dibuang, yaitu fa'iddatuhunna thalathatu ashhur. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, khabarnya mufrad, yakni kadzalik, kadzalik. Wallahi yasna kadzalik. Kadzalik yang berkaitan dengan yang mufrad kain ya. Kalau kita takdirkan isim. Yang ketiga, allahi lam yahidun ma'tuf kepada wallahi apa? Wallahi yasna. Khabarnya yaitu bersama-sama itu fa'iddatuhunna thalathatu ashhur. Ya, oleh karenanya kata asy-syarih, karena ada ihtimalat di sini, wal aula an yumatsala bi nahwi qaulik, yang lebih utama adalah dengan dicontoh dengan, yang lebih utama adalah dicontohkan dengan contoh ucapanmu na'am. Nah ini. Na'am, di situ ada yang buang apa? Mudhir khabarnya. Si jawabi sebagai jawaban dari Zaidun qa'im, apakah Zaid berdiri? Na'am. Apa yang dibuang? Na'am Zaidun qa'im. Ini takdir na'am Zaidun qa'im. Ini jelas. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Hah? Oh. Yang mananya? Yang macam yang pertama. I'lam awalan atau i'lam tsanian? Qawlu nahnu bimainana. الشاهد فيه شاهد بعد بيت شير تدي نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف حيث حذف الخبر لمنا بن يئر من بوا خبرنيا احترازا عن العبث karena berjaga-jaga dari kesia-siaan itu yang pertama wa qasdan lil ikhtisar dan sengaja untuk meringkas ma'adhiqi al-maqam bersama dengan sempitnya tempat ya kan kalau disebutkan nanti wazannya enggak seimbang antara bait yang pertama dengan yang kedua terus ya min qawlihi nahnu bima indana dibuang ya apanya ihtirazan 'anil 'abath ya kesia-siaan sudah terfahami kok enggak usah disebutkan lagi lah sia-sia disebutkan nanti dia juga akan tahu apa yang disebutkan gitu semakin ringkas kan yang bagus apalagi di Bashir melihat wazannya yang lain kalau gak ada pertanyaan masuk lagi berikutnya ya pertemuan sekarang bisa dapat banyak ya 6 jangan-jangan وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين ذا استقر وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر كضرب العبد مسيئا وأتى تبين الحق منوطا بالحكم نعني pembahasan berikutnya yaitu pembuangan khobar yang sifatnya apa? Wajib, wujuban. Kalau yang sebelumnya pembahasan tentang apa? pembuangan khobar yang sifatnya jawazan. Ya. Wa ba'da laula ghaliban hadful khobar hatmun. Setelah laula umumnya pembuangan khobar itu wajib. Jadi ba'da laula itu dhorof muta'alliq dengan hatmun. Aslinya hadzul khabar hatmun ba'da laula gitu. Ya. Ghaliban di situ mansub ala naz'il khafid fil ghalib. Ya, fil ghalib. Sehingga maknanya membuang khabar itu wajib mesti. Ya, setelah laula umumnya wajib. Ya. Kemudian juga wa fi nafsi yaminin dastaqarr. Zastaqar artinya zastaqar fi nafsi yaminin. Pembuangan ini juga istaqar tetap. Ya. Pembuangan apa di sini? Khabar ini zastaqar. Za ini zal hadaf. Pembuangan khabar ini istaqar tetap juga. Fi nafsi yaminin. Pada apa yang secara nas menunjukkan sumpah. Apa yang tegas menunjukkan sumpah. Kemudian tempat berikutnya. Sudah berapa itu? Dua ya. Setelah laula itu yang pertama. Kemudian juga pada apa yang dia secara nas untuk apa? Sumpah. Ya. Kemudian wa ba'da wawin ayyanat mafhuma ma' setelah wawu yang memastikan wawu ini makna ma'a. Wawu apa ini? Ma'iyah berarti ya. Contoh kullu sani'in wa ma sana'. Setiap orang setiap sani' apa sani'? Tukang atau apa? Kullu sani' setiap orang yang apa? Yang enaknya sana'a yasna'u pembikin dah. Tukang atau apa? Setiap pekerja bersama pekerjaannya. Ya. Kullu sani' wa ma sana' setiap pekerja bersama pekerjaannya. Yani muqtarinani gitu. Khabari mahdhuf. Kemudian wa qabla halin itu tempatnya berapa? Tiga ya. Dan tempat berikutnya qabla halin la yakunu khabara. Sebelum hal yang mana hal ini tidak bisa dijadikan khabar. Anil ladhi khabaruhu qad udmira dari mubtada yang khabarnya disembunyikan. Tempat yang berapa ini? Yang keempat. Sebelum hal yang hal ini tidak cocok sebagai khobar dari mubtada yang khobarnya telah disembunyikan. Contoh, Darbi al-abda musian wa atam. Ya. Darbi mubtada. Ya, khabarnya dibuang. Ya, darbi al-abda musian di situ hal. Ya. Dan dia tidak cocok untuk menjadi khabar dari mubtada, dari darb. Bisa enggak dikatakan darbi al-abda musiun? Tidak bisa. Ya. Insyaallah nanti akan datang perinciannya. Ya. Wa atam, kemudian contoh yang kedua, asy atam mutabyini gitu. Penjelasan saya yang paling sempurna terhadap al-haq itu manukan bil hikam, penjelasan tersebut ya, dikaitkan dengan hikmah. Ya. Ya, i'rabnya nanti antum baca sendiri. Kemudian nanti antum yang jelaskan dihafalkan ya i'rabnya. Hasilu ma fi hadzal abyad, insyaallah tidak ada yang muskil i'rabnya. حاصل ما في هذا الأبيات أن الخبر يجب حذفه في أربعة مواضع. حاصل dari apa yang ada dalam bait-bait ini adalah bahwasanya khabar itu wajib dibuang di empat tempat. Ya, tempat yang pertama أن يكون خبرا لمبتدئين بعد لولا. Ya, ketika أن يكون خبرا, mana di sini sinnya? Hah? Dhamir mustadir fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'dila apa al-khabar. Tempat salah satu di antara tempat di mana khabar wajib dibuang adalah ketika khabarnya adalah khabar dari mubtada yang mubtadanya datang setelah laula. Ya, contoh laula zaidun la ataituka, kalau bukan karena zaid ini saya apa aku akan datang kepadamu. Laula harfum tina namanya. Laula imtina'iyah, harfun tina'. Di sini Zaidun i'rabnya ya laula harfun tina'. Zaidun mubtada marfu'. Khabarnya mana? Mahdhuf wujuban. Takdirnya apa? Laula Zaidun apa? Mawjudun. Atau hadirun, semisal itulah. Ya, jawabannya laula la taituka. Ya, ada makna syaratnya juga ya. التقدير تقديرنا لولا زيد موجود لاتيتك واحترز بقولي dan المصنف berjaga-jaga dengan ucapannya ghaliban ghaliban amma warada dzikruhu fihi syudzudza, dari apa yang ya, dari contoh yang warada dzikruhu datang penyebutan khabar padanya tapi dalam keadaan syadz, jarang, seperti ucapan penyair dalam Bahar al-Basit, laula abuka wa laula qablahu umar alqat ilayka ma'addun bil maqalidi. Lihat laula abuka wa laula qablahu umar, di sini syai mana penyebutan khabar dari mubtada yang datang setelah laula? Qablahu, laula qablahu umar disebutkan. Laula abuk, kalau bukan karena bapakmu, dan kalau bukan karena umar sebelumnya. Nisaya alqat ilaika ma'ad. Ma'ad adalah Abu al-Arab, turunannya orang Arab. Huwa Ma'ad ibn Adnan. Nisaya Ma'ad Qabila sepertinya, karena mu'annas alqat, melemparkan, menyerahkan kepadamu kunci-kunci, memasrahkanlah kepadamu. Ibarat saja kunci-kunci maksudnya ketundukan, pasrah kepadamu, pada pengaturanmu. Fa'umar mubtada qablahu khabar. Ya, qablahu khabar. Lihat ada syahid lagi, syahid itu asyahid, asyahid. Asyahid fihi qawluhu wa laula qablahu umar, haitsu dzakara fihi khabar al-mubtada wa huwa qawluhu qablahu ma'a kawni dhalika al-mubtada waqi'an ba'da laula allati yajibu hadhu khabar al-mubtada al-waqi' ba'daha li'annahu qad 'uwida 'anha bi jumlatil jawab wa la yajma'u fil kalami bayna al-'iwad wal mu'awad 'anhu an yafida dua. Ya, wa laula, di sini syaitnya laula qablahu umar, di mana disebutkan di situ khabar mubtada qablahu, ya, padahal dia ma kauni dzalikal mubtada, padahal mubtadanya datang setelah laula, yang mana mubtada yang datang setelah ula-ula itu khabarnya wajib dibuang. Kenapa? Nah, ini rasanya wajib dibuang. Kenapa ya? Li'annahu qad 'uwidu 'anhu bi jumlatil jawab, karena khabarnya kenapa wajib dibuang? Karena khabar ini telah digantikan oleh jumlah jawaban. Ya, jadi jumlah jawaban itu menunjukkan kepada khabar yang dibuang. Dan ada kaidah wala yujma'u fil kalami bainal 'iwad wal mu'awwab 'anhu. Tidak boleh dikumpulkan dalam satu kalam antara iwab pengganti dengan yang diganti. Di sini kan khabarnya mahdhuf dibuang. Wujuban kenapa? Karena ada gantinya. Apa gantinya? Jumlah yang disebutnya setelahnya itu menunjukkan. Ya. Paham ini? وهذا الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب من أن الحذف بعد لولا واجب إلا قليلا هو طريقة لبعض النحويين. Yang disebutkan oleh musannif ini dalam kitab ini Alfiyah, yaitu bahwasanya hadaf, pembuangan apa? Khabar ba'da laula wajib kecuali sedikit. Hukumnya wajib kecuali sedikit. Ini adalah tariqahnya sebagian ahli nahu. Zakar al-Muradi annahu madhhab ar-Rumani wa Ibn Syajari wa Syalaubin. Ini pendapat Ibn Malik. Jadi kata Ibn Malik bagaimana? Membuang khabar dari mubtada yang datang setelah laula apa hukumnya? Wajib kecuali sedikit. Ada yang kecualikan sedikit. Gitu. Yang bolehnya sedikit. Jarang. Ya, tariqah yang kedua. Annal hadza wajibun da'ima. Bahwasanya pembuangan khabar laula wajib selalu dan senantiasa. Ya. Wa anna ma warada min dhalika biwari hadzin fi dhahir awwal. Dan bahwasanya apa saja yang datang ya dari mubtada yang setelah khabar tanpa membuang khabarnya secara zahir, maka itu ditakwil. Saya ulangi, wa anna ma warada min dzalik bi ghairi hadzin, dan apa saja yang datang dari khabar tanpa dibuang fi zahir secara zahir, maka itu ditakwil. Pendapat yang kedua, faham ini intinya, itu maksudnya apa? Khabar dari mubtada yang datang setelah laula apa? Wajib dibuang. Kalau ada serbohirnya dia khobar. Jawabannya bagaimana? Ditakwil. Ditakwil. Bukan dia dijadikan sebagai khobar. Bukan. Muta'alik dengan khobar yang mahdhuf. Misalkan. Ada catatan kaki nomor tiga itu. Nomor dua. Satu dulu ya. Satu dua. Nomor satu ini. Hahuna syai'an nuhibu an nunabbihaka ilaihima. Di sini ada dua hal yang ingin saya ingatkan kepadamu. الأول أن الطريقة الثانية من الطرق الثلاث التي ذكرها الشارح هي طريقة جمهور النحاة. طريقة yang kedua, ya, dari tiga tariqah yang disebutkan oleh syarih adalah tariqahnya jumhur ahli nahu. Ya, apa tariqahnya yang kedua tadi? Yang itu tariqahnya jumhur ahli nahu. Itu bahasa wajib membuang khabar dari mubtada yang datang setelah laula. Kalau datang secara zahirnya sepertinya ada disebutkan khabarnya, maka ditakwil. Wal farqu bainaha wa baina tariqati al-ula. Perbedaan antara tariqah yang kedua, tariqah jumhur, dengan tariqah yang pertama yang dipilih oleh Ibn Malik di dalam Alfiyah ini adalah bahwasanya at-tariqah al-ula yaqulun, tariqah metode yang pertama yaqulun, mereka mengatakan, ya ini metode yang pertama, inna dzikral khabar indahum ba'da laula qalil. Sesungguhnya penyebutan khabar di sisi mereka setelah laula itu sedikit. Walaysa syadzan, bukan syadz, sedikit. Ya. Wa dzalika bi khilafi thariqati al-jumhur. Ini berbeda tentunya dengan thariqahnya al-jumhur. Fa inna dzikra al-khabari 'indahum ba'da laula in kana sadiran 'amman la istashhad bi kalamihi kama fi bait al-mu'arri al-mu'arri al-ati fa huwa lahan wa in kana sadiran 'amman yastashhad bi kalamihi fa in amkana ta'wiluhu wama anshadnahu ma'ahu fa huwa mu'awwal. Ya. Paham ya? Kemudian wa dzalika bi khilafi thariqati al-jumhur, ini berbeda dengan thariqahnya jumhur. Thariqahnya jumhur adalah bahwasanya menyebutkan khabar di sisi mereka setelah laula, apabila penyebutan khabar setelah laula itu munculnya, datangnya dari orang yang kalamnya tidak bisa dijadikan sebagai syahid. Seperti kalam al-muwalladzin. keturunan Arab. Seperti pada bait Al-Mu'arri yang akan datang ini. Ya, Al-Mu'arri sebentar lagi datang. Ini katanya Al-Mu'arri adalah penyair yang mualladin. Ya, syair siapa? Syair-syairnya tidak bisa dijadikan sebagai syahid. Fawalahan, maka dianggap salah. Ya, keliru itu. Ya. Adapun kalau syairnya, baik syairnya yang di situ, ya, secara zahirnya disebutkan khabarnya, ya, setelah laula, wa in kana sadirun amman yustashhad bi kalamih, adapun kalau baik syairnya ucapannya datang dari ucapannya orang yang dijadikan syahid dalam kalamnya, fa in amkana ta'wiluhu, dan maka apabila masih mungkin ditakwil, fa huwa muawwal, ya, maka dia ditakwil, ya. Maka dia harus ditakwil. Seperti dalam bait ya tadi itu ya. Yang sebelumnya itu, laula buka wa laula qablahu umur itu. Ditakwil. Fa in lam yumkin ta'wiluhu, kalau ditakwil juga mungkin susah, fa huwa syadz, maka dianggap itu syadz. Wala syakka anna al-qalila ghairu syadz, dan tidak diragukan bahwasanya sedikit itu beda dengan syadz, ya. Yang pertama, jadi beda ya, thariqah yang pertama dengan yang kedua. Kalau thariqah yang pertama, bagaimana? Wajib membuang kecuali sedikit ada gitu. Yang kedua, tidak boleh, harus dibuang. Ya, harus dibuang. Kalau kalamnya datang dari orang yang tidak dijadikan syahid, ucapannya maka dianggap lahan. Kalau datangnya dari ucapan orang yang ucapannya dianggap dari dijadikan syahid, maka bagaimana? Ditakwil kalau masih bisa. Kalau tidak, dianggap syahid. Wal amru tsani, kaidahnya ketat nih ya, yang kedua. Wal amru tsani anna syariha qad hamala kalam an-nadhim 'ala thariqati al-ula. Iya. Perkara yang kedua, bahasa pensyarah membawa ucapannya an-nadhim kepada thariqah, metode yang pertama. Itu menjadi asyari memahami bahwasanya ucapan an-nadhim ini masuk pada thariqah yang pertama. Wadzalika mukhalifun lima hamalahu man adahu min asyuruh, dan ini menyelisihi dari apa yang dibawa oleh selain beliau dari pensyarah. Jadi selain Ibnu Aqil memahami ucapan Ibnu Malik dengan pemahaman yang lain. Fa innahum jami'an hamalu kalam an-nadhim, sesungguhnya mereka semua para pensyarah selain Ibnu Aqil membawa kalamnya an-nadhim kepada keadaan yang ketiga. Ya, nanti belum dibahas keadaan ketiga. Ya. Bidalili, dengan dalil katanya annahu ikhtaraha fi ghairi hadzal kitab, beliau memilih ya pendapat yang ketiga, thariqah yang ketiga ini pada selain kitab ini. Wa huwa alladhi asharna ilaihi 'inda i'rabil bait, dan inilah yang kami syaratkan ketika mengi'rab bait tadi. Baca kita nanti kita baca ya, i'rab bait tadi. Wa talkhisu, ringkasannya an tahmila qawlahu, ringkasnya dalam kau bawa ucapan an-nadhim ghaliban 'ala halat. Jadi ghaliban dibawa kepada ala halat laula, kepada keadaan-keadaan laula. Ya. Wa dzalika li anna laula imma an yaliha kaunun 'am. Yang demikian dikarenakan laula ada kalanya dia diikuti oleh kaun yang 'am. Sudah lewat kaun yang 'am. Hanya menunjukkan keberadaan semata. Wa huwa aghlabul amri fiha, dan itu yang paling dominan. Ada khabarnya laula menunjukkan kepada kaunnya 'am. Wa imma an yaliha kaunun khas. Ya. Saya ulangi. Jadi dibawa ucapan Ibnu Malik ghaliban kepada keadaan-keadaan laula. Ini demikian dikarenakan laula itu ada kalanya. Ya. Ada kalanya diikuti oleh kaunnya 'am, dan itu yang paling banyak, paling sering, paling dominan. Dan ada kalanya diikuti ya dengan kaunnya khas, itu sedikit. Nah, itu sedikit. Tsumma tuhmal atau tahmil qawlahu, kemudian kau bawa ucapan beliau Ibnu Malik hatmun 'ala al-hukm an-nahwi, kepada hukum nahwu. Wa ka'annahu qad qala, seolah-olah beliau berkata, in kana khabarul mubtada'i al-waqi'i ba'da laula kaun 'am wa huwa al-ghalib fa innahu la yajuzu dhikru dhalika al-khabar. Nah, ini seolah-olah Ibnu Malik berkata, apabila khabar mubtada yang datang setelah laula adalah kaun yang 'am dan itu yang umum, maka tidak boleh yang menyebutkan khabar ini hatmun di bawah situ. Wa hadha huwa kama dzakarna ath-thariqatu tsalitsah fatadabbar. Ini kalau kita perhatikan masuknya kepada thariqah yang ketiga, maka renungilah. Jadi di sini Asy-Syarih memahaminya berbeda, ucapan an-nadhim. Kalau yang antum pahami apa? وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. Kalau yang dibawa oleh Asy'ari bagaimana? Bahwasanya membuang khabar laula adalah apa? Wajib umumnya, tapi apa? Ada juga sedikit tapi apa disebutkan. Ya. Tapi yang lain membawanya kepada yang lainnya, mana ghaliban itu dibawa kepada keadaan-keadaan dari apa? Laula. Yaitu bahwasanya laula itu kalau diikuti oleh kaun yang am, maka mesti apa? Dibuang apa? Mesti dibuang khabarnya. Kalau dia menunjukkan kepada kaunnya khos, ya maka hukumnya berbeda lagi. Ya, kadang dibuang, kadang disebutkan. Nanti akan ada rinciannya. Sekarang kita baca dulu ya, yang ketiga biar tambah jelas. Wattariqatu tsalitsah. Tapi waktu sudah habis nih. Insyaallah nanti kita ulang lagi lah. Merinci yang ketiga ini. Yang merinci. Merinci. Dilihat kaunnya, dilihat. Kalau yang tadi yang pertama kan umum ya. Itu bahasanya wajib dibuang, kecuali sedikit. Yang kedua, wajib dibuang. Semuanya. Kaunnya am atau khos. Gitu. Yang ketiga ini merinci. Sebelum di akhir ada yang mau ditanyakan? Mana? Apa ada wawin ayyanat mafhuma ma gitu. Juga wajib dibuang khabar ketika ia khabar itu datang setelah wawu, ya setelah wawu. Yang mana wawu ini memastikan makna ma'a sayakullu sani' wa ma sana'. Di sini wawunya ya maknanya ma'iyah. Ya. Setiap ahli bersama keahliannya. Ini muqtarinan khabarnya dibuang. Ya. Insyaallah nanti akan datang itu rinciannya. Yang lain enggak ada? Ya, cukup dulu. Subhanakallah wa bihamdika, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.